يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحماني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Awliya Syaitan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan masalah atau tentang muqaddimah kitab Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Awliya Syaitan ini. Kita sebutkan kemarin ayat dalam surat Al-Ma'idah 51 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'dhin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagai wali-wali, sebagai pelindung-pelindung kalian. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lainnya. Barang siapa yang berloyalitas menjadikan mereka orang-orang kafir, Yahudi atau Nasrani sebagai wali-wali mereka, maka dialah bagian dari orang-orang kafir tersebut. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara bukanlah wali-wali, bukanlah penolong-penolong, bukanlah pelindung-pelindung bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani adalah pelindung, wali bagi sebagian yang kafir yang lainnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk berlepas diri dari mereka, dan kita dilarang untuk menjadikan mereka sebagai wali-wali kita. Sudah kita sebutkan kemarin tentang perbedaan antara at-tawalli, yaitu mencintai, menolong orang kafir dikarenakan alasan cinta terhadap agama mereka. Menolong dan cinta karena agama orang kafir merupakan suatu kekufuran, merupakan suatu kemurtadan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dari orang-orang yang mengaku sebagai muslim namun dia mencintai, menolong orang kafir karena agamanya, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan at-tawalli. Kemudian al-muwala, yaitu cinta kepada orang kafir, menolong orang kafir ya dikarenakan dunia, dikarenakan cinta kepada dunia mereka. Maka tidak sampai hal ini kepada kekufuran, namun tetap hal ini suatu kefasikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian yang ketiga kita sebutkan juga perbedaannya dengan al-isti'anah bil musyrikin, ya meminta bantuan kepada orang-orang musyrikin, kepada orang kafir untuk suatu keadaan darurat, untuk suatu hal yang dibutuhkan. Seperti yang sudah kita contohkan, para ulama berijtihad untuk yaitu para ulama di Saudi Arabia untuk mendatangkan orang-orang kafir Amerika, membantu mereka dalam mencegah kezaliman pada waktu itu tentara Irak yang akan merusak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan suatu hal yang dibolehkan di dalam syariat Islam sesuai dengan ijtihad para ulama, sesuai dengan apa yang sudah kita sebutkan, di antaranya Rasulullah SAW meminta bantuan orang musyrik untuk mengantarkan beliau kepada hijrah ke kota Al-Madinah. Kemudian juga beliau bermuamalah dengan orang musyrikin dengan menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi sampai beliau meninggal dunia. Kemudian juga kata para ulama, jika seorang muslim misalnya yang memiliki tetangga orang kafir, kemudian tiba-tiba ada seorang pencuri, seorang perampok, maka boleh secara kesepakatan para ulama untuk minta bantuan kepada orang kafir tersebut. Meskipun dia orang yang kafir. Ini adalah masalah isti'anah, meminta pertolongan, bantuan kepada orang musyrikin dalam keadaan darurat, maka ini bukan suatu mualah atau bukan suatu atawali, cinta karena orang kafir atau cinta karena agama mereka. Maka sungguh jauh vonis orang-orang yang sangat jauh daripada ilmu dengan mengecam negara Saudi Arabia sebagai negara murtad dikarenakan mendatangkan orang-orang Amerika untuk membantu mereka di dalam masalah mencegah kezaliman orang-orang yang zalim pada waktu itu. Ini merupakan ijtihad para ulama dan merupakan suatu hal yang sepatutnya bagi seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan menghukumi para ulama, mereka justrulah yang diperintahkan untuk bertanya kepada para ulama, bukan mengecam atau memvonis para ulama dengan tuduhan-tuduhan yang batil. Intinya wajib dibedakan antara mencintai orang kafir karena dunia dan mencintai mereka karena agama. Satunya mengkafirkan, menjadikan seorang muslim keluar dari agamanya, yang lainnya tidak mengeluarkan seorang muslim dari agama Allah Subhanahu wa taala meskipun dua-duanya dilarang. Kemudian disebutkan juga Allah berfirman, fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Tidakkah engkau, wahai Nabi Muhammad, memperhatikan orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, penyakit kemunafikan, penyakit lemah iman. Mereka bersegera menuju bergabung kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang kafir. Mereka mengatakan naksha antusibana jairah, kami khawatir untuk kami ditimpa suatu musibah bencana dikarenakan kita berpihak kepada orang muslimin sedangkan orang kafir yang menang. Fa'atallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indihi. Semoga Allah mendatangkan kemenangan atau perkara dari sisinya. Fa'isbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka mereka pun menjadi menyesal atas apa yang mereka sembunyikan di dalam diri mereka. Ini diantara ciri orang munafikin yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Karim, bahwasanya kebiasaan mereka yaitu selalu ikut arus. Di mana di situ ada angin, mereka mengejarnya. Di mana ada maslahat duniawiyah, mereka mengejarnya meskipun harus melawan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang munafikin yang telah banyak Allah firmankan, jelaskan dalam Al-Qur'an Karim. Fa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sifat-sifat orang munafikin di antaranya mereka mudzabzabun, tidak punya prinsip, tidak punya pondasi dalam berpijak di dalam masalah agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyikapi mereka hanya menginginkan kemaslahatan dunia mereka. Allah mengatakan berfirman tadi, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Orang munafik jika bertemu dengan orang yang beriman mengatakan kami beriman sebagaimana kalian, akan tapi ketika mereka pergi bersama duduk orang-orang yang serupa dengan mereka kekafirannya, kemunafikannya, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian, sesungguhnya kami hanyalah memperoleh orang-orang yang beriman. Inilah ciri orang munafikin yang ada pada zaman Nabi SAW dan juga yang ada pada saat sekarang ini. Berapa banyak manusia-manusia yang mungkin ketika bertemu dengan kita tersenyum, seolah-olah menampakkan satu akidah dengan kita, satu manhaj dengan kita. Namun kalau berpisah dengan kita, bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan sahabat-sahabat yang sama, kebid'ahannya, sama kemaksiatan keserofatannya, mereka pun memperolok-olok, ahlus sunnah memperolok-olok ahlul haq, orang-orang munafik yang seperti ini yang tidak punya prinsip, sangat banyak bertebaran di atas muka bumi, sebagaimana kata Rasulullah, bahwasanya mereka adalah dzul wajhain, manusia-manusia yang memiliki dua wajah, bertemu dengan orang beriman wajahnya lain, bertemu dengan orang kafir wajahnya lain, demikian seterusnya. Sifat-sifat orang munafikin, intinya mereka hanya menginginkan perkara dunia, menginginkan agar mereka mendapatkan kemenangan di atas orang-orang yang beriman. Kemudian Allah berfirman lagi, wa yaqulul ladina amanu ahaulail ladina aqsamu billahi jahda imanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Dan orang-orang beriman mengatakan, apakah mereka itu orang-orang munafikin? Apakah mereka bersumpah dengan Allah dengan sebenar-benarnya sumpah? Sesungguhnya mereka bersama kalian habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Maka gugurlah amal ibadah mereka, dan mereka pun termasuk orang-orang yang merugi. Ini juga sifat orang munafikin yang juga Allah telah sebutkan tadi dalam surat Al-Baqarah. Ya. Orang beriman mengatakan, apakah mereka orang munafikin itulah yang bersumpah dengan nama Allah, ya, dengan sumpah yang sekuat-kuatnya. Sesungguhnya mereka bersama kalian orang-orang beriman. Namun ini hanya sekedar ucapan yang dusta, ucapan yang muncul dari mulut mereka tanpa mereka imani dalam hati mereka. Oleh karena itulah wajib kita berhati-hati, waspada terhadap orang-orang, ya, yang memiliki sifat seperti orang-orang munafikin, ya, atau yang dikatakan sebagai musuh dalam selimut. Harus kita waspada, berhati-hati, ya. Kita lihat apakah akidahnya betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya dan seterusnya, ya. Dan ini bisa kita lihat dari gelagat mereka yang terkadang seperti itu kita katakan tadi, ketika bertemu dengan Ahlussunnah pura-pura seperti Ahlussunnah, ketika bertemu dengan Al-Bid'ah mereka seperti Al-Bid'ah tersebut, memperolok Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini adalah sifat-sifat orang-orang al-munafiqun yang telah Allah firmankan di dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Kemudian Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin." Wahai orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan sekelompok manusia, sekelompok manusia yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, mereka kasih sayang, lemah lembut kepada orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, sangat keras kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, sifat mereka, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela mereka. Itulah keutamaan, zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas keutamaan karunia-Nya, dan Allah Maha mengetahui. Kita lihat tafsir daripada Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat ini, dan insyaallah sangat bermanfaat tafsir beliau ini. Beliau mengatakan tentang ayat tadi, yukhbiru ta'ala annahul ghaniyyu 'anil 'alamin. Allah memberitahukan di dalam ayat tadi bahwasanya Allah Maha kaya. Allah tidak membutuhkan alam semesta ini. Allah tidak membutuhkan hamba-hambanya. Kalau ada yang murtad, bukan Allah rugi terhadap kemurtadannya. Kalau ada orang berbuat kekufuran, berbuat kemaksiatan, Allah tidak rugi sama sekali. Sebagaimana yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran dan juga dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa la uridu an yut'imun. Innallaha warrazzaqudzul quwwatil matin." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepada-Ku. Tidaklah aku menginginkan dari mereka untuk mereka memberikan aku makan atau untuk memberikan aku rezeki. Sesungguhnya Allah Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki, dan Allah Maha perkasa. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, namun kita lain butuh kepada Allah, butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Ya ibna Adam, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atta qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Wahai bani Adam, seandainya orang pertama dari kalian sampai yang terakhir pada hari kiamat dari jinnya maupun manusianya berkumpul bersatu di atas hati yang paling bertakwa di antara kalian, hal itu tidak menambah kekuasaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Demikian pula sebaiknya kata Allah, "Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala akhjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Demikian pula wahai bani Adam, seandainya orang pertama dari kalian sampai yang terakhir hari kiamat, manusianya maupun jinnya, semuanya di atas hati yang paling busuk, yang paling jahat, yang paling kufur, ya, tidaklah hal itu mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kalau ada yang murtad, ada orang yang berbuat maksiat, berbuat kebid'ahan, Allah enggak butuh dengan mereka, dan Allah akan mengutus manusia-manusia yang Allah pilih, yang betul-betul cinta kepada Allah, dan Allah pun mencintai mereka. Allah taala dalam ayat tadi memberitahukan kepada kita, Allah ghaniyun 'anil 'alamin, Maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Allahus Samad. Ya. Di antara mana Allahus Samad, yaitu Allah tempat bergantung, Allah tempat manusia untuk meminta kebutuhannya, sedangkan dia tidak meminta kebutuhannya kepada makhluk-makhluknya. Allahu as-samad. Wa anna man yartadda an dinihi falan yadurra Allah syai'a. Dan barang siapa yang murtad kepada atau dari agama Allah, tidaklah hal itu mencelakakan, mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yadurru nafsahu. Akan tapi orang yang murtad tadi, yang kufur tadi, dia mencelakakan dirinya sendiri. Wa anna lillahi ibadan mukhlishin. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang mukhlishin, yang bertauhid, yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, ya, yang mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu sebagaimana Allah telah menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haq. Senantiasa akan ada sekelompok manusia yang menempati, yang tetap tegar, konsisten di atas kebenaran, menampakkan kebenaran. Meskipun banyak manusia yang kufur, banyak manusia yang berbuat kebid'ahan, namun masih ada sekelompok manusia yang tegar di atas kebenaran, yang merupakan manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Warijalan shadiqin, manusia-manusia yang jujur dalam keimanannya, bukan orang yang plin-plan, bukan orang-orang yang muzabzabun, bukan orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti orang munafiqin yang tidak punya pendirian, yang tidak punya prinsip dalam hidup ini. Katakan qala ar-rahmanur rahim bihidayatihim. Ya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka, menjamin untuk Allah memberikan hidayah kepada mereka, dikarenakan mereka manusia pilihan Allah. Wa wa'ada bil ithyani bihim, dan Allah menjanjikan akan mengutus manusia-manusia yang merupakan pilihannya. Wa annahum akmalal khalqi awsafan, dan mereka adalah manusia-manusia yang paling sempurna ya sifat-sifatnya. Wa aqwahum nufusan, ya, dan mereka adalah orang yang paling kokoh, yang paling kuat ya jiwanya, tidak mudah untuk digoncang dengan fitnah-fitnah yang menebar di atas muka bumi ini, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat, baik celaan orang-orang yang memusuhi dakwah atau yang lainnya. Ya, kokoh iman mereka, kokoh mental mereka, kokoh prinsip mereka, tidak mundur ambil-ambingkan oleh arus manusia. Wa ahsanuhum akhlaqan, dan mereka adalah manusia yang punya akhlak, manusia yang betul-betul berakhlak yang mulia. Ajallu sifatihim. Ya, kemudian Allah menyebutkan dalam ayat tadi tentang sifat mereka yang sangat nampak sekali dalam diri mereka. Yang pertama, sifat yang mulia tersebut adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat al-mahabbalillah. Allah memiliki sifat cinta yang mana kecintaan Allah tidak sama dengan kecintaan manusia. Dan wajib untuk kita tetapkan, Allah memiliki sifat al-mahabbah. Kemudian fa inna mahabbatallahi lil 'abd hiya ajallu ni'matin an'ama biha 'alaihi. Ini merupakan nikmat Allah yang teragung bagi seorang hamba. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka ini adalah nikmat yang termulia di atas muka bumi ini. Nikmat cinta atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalu fadilatin tafaddalallahu biha 'alaihi. Dan ini adalah karunia yang teragung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Pada kaya itulah, ketika Rasulullah SAW memuji sahabat beliau, sekaligus menantu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul mengatakan, la u'tiyana rayata ghadan rajulun aut rajulan yuhibbuhullah wa yuhibbu. Ya. Rasul mengatakan, aku akan memberikan bendera ini, bendera jihad, kepada seseorang yang Allah mencintainya dan dia pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara manqabah keutamaan Ali bin Abi Thalib, Rasul menyatakan Allah cinta kepadanya. Dan ini merupakan anugerah termulia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wa idza ahabballahu 'abdan yasurral asbab. Mengapa cintanya Allah dikatakan anugerah termulia pada diri seorang hamba, nikmat yang teragung pada diri seorang hamba? Karena kalau Allah cinta kepada hambanya, maka pasti Allah akan mempermudah segala urusan-urusan. Wa hawwana 'ala kulli asirin, dan Allah akan memudahkan sesuatu yang sulit pada dirinya. Wa waqaw li fil khairat, dan Allah akan berikan taufik hidayah kepadanya untuk dia berbuat kebaikan. Wa tarkil munkarat, dan untuk dia meninggalkan segala bentuk kemungkaran. Maka inilah nikmat yang termulia. Kalau Allah cinta kepadanya, Allah selalu memberikan hidayah, Allah selalu mempermudah segala urusannya, dan semuanya ya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk dia selamat di dunia dan di akhirat, untuk dia meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa akbala bi qulubi ibadi ilaihi bil mahabbati wal wajad, dan Allah yang menghadapkan wajahnya kepada hati-hati hambanya dengan penuh kecintaan. Kemudian Wa min lawazimi mahabbatil abdi li rabbih. Kalau tadi cintanya Allah kepada hambanya, itu Allah memberikan banyak sekali kemudahan, memberikan banyak sekali kenikmatan dan karunia. Namun sebaliknya, seorang hamba jika cinta kepada Allah, demikian pula ada konsekuensinya. Bukan hanya sekedar menyatakan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara yang mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibbah, kami adalah anak-anaknya Allah dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya sekedar pengakuan. Cinta kepada Allah, wa min lawazimil mahabbatil abdi rabbih annahu la budda an yattasifa bi mutaba'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Kalau ada orang yang mengatakan cinta kepada Allah, konsekuensinya dia harus mengikuti jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam secara zahir maupun batin. Ya. Batinnya, hatinya meyakini kewajiban untuk mengikuti jejak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam segala keadaannya, fi aqwalihi, dalam ucapannya, wa a'mali, dalam perbuatannya, wa jami' ahwali, dan segala keadaannya. Kalau ada orang cinta kepada Allah, kewajibannya mengikuti jejaknya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dia melangkah kecuali mengenal dahulu apakah ini ada dasarnya atau tidak dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia cinta kepada Allah, tidak ada salat kecuali sesuai dengan ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tidak merayakan suatu perayaan hari besar kecuali kalau ada dalilnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang cinta kepada Allah haruslah mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu." Katakanlah, jika kalian wahai kaum muslimin cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, "Hadil ayatu hakimatun ala kulli man yad'i mahabbatallah wa laysa huwa fi turuqi aw fi tariqatil muhammadiyah." Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya ayat ini merupakan ujian, merupakan barometer, tolak ukur bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tidak di atas jalannya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kata beliau hanyalah pengakuan belaka, hanyalah kedustaan yang diucapkan oleh bibir-bibir manusia. Orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Rasulnya harus ada buktinya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, alal mudda'i al-bayina. Orang yang mengaku wajib mendatangkan bukti. Kalau dia cinta kepada Rasul, maka wajib untuk mendatangkan buktinya, yaitu dengan dia memegang sunnah Rasulullah SAW, tidak beribadah kecuali ada dalilnya dari Rasulullah SAW, dan dia meninggalkan segala bentuk kebid'ahan, segala hal-hal yang baru yang tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW, baik dalam masalah akidah, ibadah, ataupun perayaan-perayaan yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Itu bukti cinta seorang Muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan oleh sebagian ulama salaf, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Ya, yang paling penting itu bukan kalian mengaku cinta kepada Allah, namun yang paling penting bagaimana kalian dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ukurannya bismillah, kalian dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya sekedar pengakuan, kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah SAW, namun kalau tidak ada buktinya, kalau Allah tidak mencintai kita, dikarenakan kita tidak mengikuti Rasulullah SAW, percuma. Buat apa pengakuan seperti itu? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir sebagai ulama salaf, mengatakan, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Perkaranya bukan engkau mengaku engkau mencintai Allah dan Rasulnya, namun perkaranya bagaimana kalian itu bisa dicintai oleh Allah. Dengan cara apa? Fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang dikatakan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala tentang ayat ini. Beliau mengatakan ayat ini merupakan ayatul imtihan, ayat untuk menguji manusia-manusia yang mengaku cinta kepada Allah sedangkan dia tidak mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang itu berdusta dalam pengakuannya. Kalau betul-betul cintanya kepada Allah, maka dia wajib mengikuti jejaknya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kama anna min lawazim mahabbatillahi lil abad an yuksiral abad min at-taqarrub ila Allah bin nawafil wal faraid wan nawafil. Demikian pula kalau seorang hamba mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada konsekuensi yang lainnya, yaitu dia wajib melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga yang dianjurkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan dalil dari hadis yang insyaallah akan kita bacakan nanti. Kemudian juga wa min lawazimi mahabbatillah ma'rifatuhu ta'ala wa iktar min zikrihi. Demikian pula kalau seorang muslim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya, konsekuensinya, dia wajib untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah lewat dalil Al-Qur'an, lewat dalil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun pemahaman para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini diucapkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajib alaina ta'allumu arba'i masail. Al-awwal al-ilmu wa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatul Islam bi adillati. Kata beliau, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari empat hal. Di antaranya kata beliau mempelajari ilmu. Apa ilmu yang dimaksud di sini? Yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Mengenal Allah dengan dalil. Mengenal Allah bahwasanya Allah itu Ghafur Rahim, dari mana? Dari Al-Qur'an. Mengenal Allah bahwasanya Allah punya kedua tangan, bal yadahu mabsuutatan, dari Al-Qur'an. Mengenal bahwasanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan akal, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan perkiraan, namun dengan dalil. Karena ini masalah gaib, berkaitan dengan Allah, zat yang paling mulia. Mengenal Allah yaitu mengenal asma'ullah, mengenal sifatillah yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iktsar min dzikrihi, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah sering kita sampaikan, Allah memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, namun dengan zikir-zikir yang disyariatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kemudian juga Rasul ketika ditanya oleh seorang sahabat beliau, ya Rasulullah, qad kasrat syara'il islami alaina. Wahai Rasulullah, ibadah-ibadah yang sunnah telah banyak dianjurkan, disyariatkan kepada kami. Fababun atamassaku bihi jami'un. Apakah ada kunci, apakah ada satu ibadah yang mencakup semua itu yang aku berpegang teguh dengannya? Kemudian Rasul mengatakan la yazal lisanuka rabban min dzikrillah, senantiasalah lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sampaikan bahwasanya seorang muslim hidupnya penuh dengan zikir kepada Allah. Dari dia bangun tidur sampai dia mau tidur lagi, hidupnya penuh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan banyak sekali macam-macam zikir yang selainnya bagi seorang muslim untuk mengikuti zikir-zikir beliau dan mengarang-arang zikir-zikir yang baru. Kemudian fa innal mahabba biduni ma'rifatillah naqisatun jiddan. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya cinta atau mengaku cinta kepada Allah namun tidak mengenal Allah, maka ini adalah kecintaan yang sangat kurang, yang sangat lemah sekali. Bagaimana seorang bisa cinta kepada Allah namun dia tidak tahu tentang nama-nama Allah, tidak tahu tentang sifat-sifat Allah, tidak tahu bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala. Bal ghairu majudatin, bahkan kalau dia tidak mengenal Allah sama sekali, maka tidak ada iman di dalam dirinya, tidak ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Wa in wujida da'wah, meskipun masih ada pengakuan, namun hakikatnya dia tidak cinta kepada Allah, dikarenakan dia tidak mau mengenal Allah dan dia tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahabballahu aktsara min dzikri, kata beliau, barang siapa yang cinta kepada Allah, maka dia pasti memperbanyak mengingat Allah, mengingat syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ahabballahu abadan qabila minhul yasira minal amal wa ghafara lahul katsir minaz zalal. Demikian pula kebalikannya, orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima semua amal ibadahnya meskipun sedikit, dan Allah akan mengampuni meskipun banyak dosanya. Ini adalah balasan dari Allah terhadap mereka-mereka yang betul-betul mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang betul-betul cinta kepada Allah dan dibuktikan kecintaannya dengan mengenal Allah lewat Al-Qur'an maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Demikian pula beribadah kepada Allah dan mengikuti jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun mencintainya dan Allah memberikan banyak kebahagiaan, kemudahan di dunia maupun di akhirat. Kemudian Allah mensifati orang-orang yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala, sifat mereka adalah azillatin 'alal mu'minin, kasih sayang kepada orang-orang yang beriman, dan aizzatin 'alal kafirin, sangat keras tegas kepada orang-orang kafir. Ini sebagaimana yang Allah sifati para sahabat beliau, para sahabat Rasulullah SAW. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah, ladina ma'ahu asyidda'u wal kuffar, ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama beliau, mereka, para sahabat Rasulullah SAW sifatnya, ruhama'u bainahum. Saling kasih sayang kepada orang yang beriman, dan keras tegas kepada orang-orang yang kafir. Namun, apa maksud keras di sini? Apakah masuk tegas di sini? Apakah harus melakukan pelejakan? Apakah harus membantai orang-orang kafir di mana mereka berada? Ya, maka ini bukanlah sifatnya para sahabat, bukanlah sifat orang-orang yang beriman secara syar'i. Sebagaimana yang telah Allah yang telah disampaikan di sini oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, beliau mengatakan, "Fahum lil mu'minina azillatun min mahabbatihim lahum." Mereka orang-orang pilihan Allah, orang yang beriman yang sebenarnya, mereka saling kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Wa nus'ihim lahum atau fahum lil mu'minina azillatun min mahabbatihim lahum wa nus'ihim lahum. Ya, kasih sayang seorang muslim, seorang mukmin kepada kaum mukminin yang lainnya, kepada kaum muslimin yang lainnya, bukan dengan mendiamkan mereka berbuat kesyirikan. Bukan mendiamkan mereka berbuat kebid'ahan, bukan mendiamkan mereka berbuat kemaksiatan. Ya. Namun di antara cinta seorang muslim kepada muslim yang lainnya adanya an-nasihah, adanya at-tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada kesyirikan, diberitahukan ini syirik, ini bid'ah, ini maksiat, ini menyimpang, ini sesat misalnya. Ini merupakan bentuk kasih sayang seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Sebagaimana kalau kita perhatikan seorang ayah, seorang ibu ketika menyayangi anaknya, bukan sikap sayang seorang ibu kepada anaknya dengan membiarkan anaknya berbuat penyimpangan, dengan membiarkan anaknya berbuat kesalahan, namun menyayangi seorang anak dengan diberikan nasihat, diberikan petunjuk yang mana yang benar, mana yang salah. Ini adalah kasih sayang. Sebagaimana ketika Allah mensifati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW disifati Allah Subhanahu Wa Taala bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau terhadap orang yang mukmin ra'ufur rahim, sangat kasih sayang. Apakah Rasul diam melihat para sahabatnya berbuat syirik? Tidak. Langsung Rasul ingkari. Bukan malah mengatakan, oh ini permasalahan khilafiyah, jangan diperbesar. Ini belum waktunya disampaikan masalah syirik, masalah bid'ah. Ini bukanlah sikapnya seorang mukmin. Ini bukanlah petunjuknya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika ada sebagian sahabatnya meminta untuk dibuatkan pohon yang keramat, maka Rasul mengatakan ini adalah suatu kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika para sahabat yang baru masuk Islam, belum tahu bahwa itu syirik, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'alana zata anwatin kama lahum zata anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat yang kami akan menggantungkan senjata kami biar sakti, sebagaimana kaum musyrikin berbuat hal tersebut. Apakah Rasul diam? Rasul orang yang paling kasih sayang kepada kaum mukminin, kepada para sahabat beliau. Namun beliau tidak mendiamkan kemungkaran. Kalau ada itu syirik, diberitahukan itu syirik. Kemudian Rasul mengatakan, Inna sunan kama qala bani Israel. Rasul mengatakan, Allahu Akbar. Ini adalah sesuatu yang besar. Allah Maha Besar. Ini adalah sunan. Jalan atau metodenya orang-orang bani Israel. Ketika mereka meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul dengan kasih sayang beliau tidak diam dari kemungkaran. Maka demikian pula kalau ada orang menasihati bahwasanya ini syirik, ini bid'ah dengan dalilnya, maka ini bentuk kasih sayang kepada kaum muslimin. Bukan memecah belah kaum muslimin, malah ini menyatukan kaum muslimin di atas akidah yang benar, di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walini warifqihim warafatihim warahmatihim bihim wasuhulati janibihim. Kemudian juga di antara kasih sayang mereka bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Wa qarraba syai'an lari yutlabu minhum, dan betul-betul memberikan mata kepada kaum muslimin dengan nasihat, dengan apa yang mereka mampu. Wa 'alal kafirina billah mu'al mu'anidina li ayatihi al mukadzibina li rusuli a'izzatan qad istamat imamuhum wa azaimuhum 'ala mu'adatihim. Itu kalau sikapnya orang muslim kepada kaum mukminin berlemah lembut, saling nasihat menasihati di atas kebenaran, di atas kesabaran. Namun sebaliknya, sikap orang mukmin terhadap orang kafir yang menentang ayat-ayat Allah, yang kufur kepada Allah, yang berbuat syirik kepada Allah, mereka sangat keras dan mereka telah bertekad, ya, dengan tekad yang bulat untuk memusuhi, membenci orang-orang kafir tersebut. Wa balaru juhdahum fi kulli sababin yahsulu bil intisaru alaihim, dan berusaha mencari jalan bagaimana untuk orang-orang mukmin tersebut menang di atas orang-orang yang kafir. Dan sebagaimana dikatakan tadi, kalau mereka cinta kepada Allah, mengikuti jejak Rasulullah SAW. Demikian pula di dalam masalah mencari jalan untuk mendapatkan kemuliaan, tidak ada lain kecuali jalannya Rasulullah SAW. Dan Allah telah memberikan penjelasan, memberikan jalan kepada kaum muslimin, bahwasanya tidak ada kemenangan, tidak ada kemuliaan bagi kaum muslimin terhadap orang-orang kafir kecuali dengan mereka betul-betul memiliki ilmu yang nasih, bermanfaat, ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, dan mereka memiliki Al-Amalus Soleh. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan dalam awal mukadimah kitab Al-Furqan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kulli walau karihal kafirun." Dialah Allah yang mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan al-huda, petunjuk. Kata para ulama, al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan Allah mengutus rasulnya dengan dinil haq, agama yang hak, yaitu kata para ulama, al-amr salih. Allah mengutus rasulnya dengan dua hal, al-ilmu yang bermanfaat dan al-amr salih. Kemudian apa setelah itu? Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Untuk Allah memenangkan, ya, rasulnya memenangkan Islam di atas semua agama yang ada. Dengan apa? Al-ilmu nafi wal-amalu as-salih. Ini jalan menuju kejayaan umat, jalan menuju kemenangan umat. Bukan dengan melakukan peledakan, bukan mengadakan pengeboman dan sebagainya tanpa ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tanpa bimbingan para ulama Al-Sunnah wal Jamaah. Ya. Ini merupakan jalannya orang yang beriman, benci, memusuhi orang kafir sesuai dengan syariat Allah. Tidak berlebihan, tidak ekstrim. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa a'iddu lahum masata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum, dan persiapkanlah, ya, bagi mereka, bagi orang-orang kafir, apa yang kalian mampu, apa yang kalian miliki dari kekuatan dan dari, ya, kuda-kuda yang ditambatkan untuk kalian menakut-nakuti, ya, musuh Allah dan musuh kalian. Kata para ulama, di antara yang perlu dipersiapkan oleh kaum mukminin secara, ya, khusus, yaitu masalah kuwatul iman. Ya, wa idula masata'tum min quwwa, persiapkanlah dari kekuatan kalian untuk menghadapi mereka. Kata para ulama, yang paling dipersiapkan, yang paling dibutuhkan oleh kaum muslimin terutama pada saat sekarang, yaitu kuwatul iman, kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat iman, kuat ilmu yang bermanfaat dan kuatnya al-amal as-saleh. Dengan itulah mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, wa qala ta'ala asyidda wal kuffaru hamau bainahum. Di antara sifat sahabat tadi, di antara sifat orang mukmin, mereka keras terhadap orang kafir dan kasih sayang kepada orang-orang yang mukmin. Fal ghilzatu wasiddatu ala a'da'illah mimma yuqarribul 'abda ilallah. Sikap tegas, keras, benci kepada orang kafir ini merupakan suatu hal yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan awsaq ural iman, ya, sekuat-kuat tali keimanan seorang muslim kepada Allah, yaitu al-hubbu fillah wal buddu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah, cinta kepada orang yang mencintai Allah dan benci kepada Allah yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwafiqul 'abdu rabbahu fi sukthihi 'alaihim, dan kalau orang mukmin membenci orang kafir, maka dia telah mengikuti ajaran Allah yang mana Allah juga benci kepada orang kafir tersebut, di antaranya orang-orang al-yahud ghairil maghdubi 'alaihim. Allah mengatakan mereka orang Yahudi ada orang yang dimurkai Allah, maka kita juga wajib memurkai mereka. Harus kita tanamkan kebencian kepada semua orang kafir yang ada di atas muka bumi ini. Tidak boleh ada kecintaan sama sekali kepada mereka. Kemudian kata beliau, wala tamna'ul ghildatu 'alaihim wa shiddatu da'watuhum atau da'watahum ila dinil islami billati hiya ahsan. Namun sikap keras kita, sikap benci kita kepada orang kafir, ya, bukan menghalangi kita untuk mendakwai mereka orang kafir kepada agama Islam dengan cara yang baik. Bukan dengan cara peledakan, bukan dengan cara membantai orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. ya, terutama orang-orang kafir yang musta'manu, yang dikatakan oleh para ulama mereka adalah orang-orang kafir yang diharamkan untuk dibunuh di daerah atau di negara-negara Islam. Sebagaimana Rasul mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'atal jannah, barang siapa membunuh orang kafir yang mu'ahad yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan cara jameh, barang siapa membunuh orang kafir tersebut maka dia tidak mencium bau surga. Rasul mengancam dalam Sahih Bukhari. Hadis tersebut disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini menunjukkan tidak semua orang kafir untuk kita bantai, untuk kita bunuh. Apalagi dengan cara yang sangat ekstrim dan sebagainya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya sikap benci kita, sikap permusuhan kita kepada mereka, ya tidak menghalang kita untuk mendakwahi mereka dengan cara yang baik. Dengan kita menampakkan akhlak yang baik, meskipun dengan penuh ketegasan. Bukan dengan kita merendahkan diri di hadapan mereka, tidak. Namun kita harus punya sikap. Demikian pula harus kita betul-betul mendakwahi ke dalam Islam dengan akhlak kita, dengan agama Allah yang Allah ridai bagi kita. Fatastami'ul ghilzatu 'alaihim walinu fi da'watihim, maka tergabunglah antara sikap keras dan sikap lemah lembut dalam mendakwahi mereka. Itu dengan kita menampakkan akhlak yang baik. Kita bukan orang-orang yang bengis, bukan orang-orang yang kejam dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah telah firmankan, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum 'an diyarikum antabaruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian dan tidak memerangi kalian. Dan sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat yang adil. Sekali lagi, bedakan antara membenci orang kafir, memusuhi orang kafir, dengan kita berbuat ekstrim, berbuat berlebihan dalam membenci mereka dengan melakukan peledakan-peledakan di negeri kaum muslimin dengan hujah, dengan dalih memerangi orang-orang kafir tersebut. Orang kafir yang masuk ke dalam negeri kaum muslimin maka diharamkan untuk dibunuh. Barang siapa membunuh mereka maka kata Rasulullah rahil jannah, orang itu dia akan mencium bau surga. Jihad memerangi orang kafir ada waktunya, ada syarat-syaratnya. Bukan kita menyajakan, menihilkan ke jihad dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Namun jihad ada waktunya, membantai orang kafir ada waktunya. Ada syaratnya, ada bimbingan dari para ulama. Bukan dengan kita mengada-ada sendiri. Kemudian, wakil al-amraini min maslahatihim wa nas'ihi a'idun ilaihim. Adapun kemaslahatan dakwah kepada orang kafir, kemaslahatan kita berbuat keras kepada orang kafir, kemaslahatannya kembali kepada orang kafir tersebut, karena dengan mereka masuk Islam mereka akan selamat di dunia maupun di akhirat. Kemudian di antara sifat orang mukmin sejati dalam ayat ini Allah berfirman, yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Apakah jihad hanya dengan pedang saja? Tidak. Beliau mengatakan di sini, yujahidu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim bi aqwalihim wa af'alihim. Berjihad menghadapi orang kafir bukannya dengan pedang saja, namun dengan harta. Dengan seorang muslim misalnya bersedekah kepada orang muslimin yang du'afa, yang fuqara, terutama di daerah-daerah yang rawan kristenisasi misalnya, dengan mereka menginfakkan hartanya di daerah tersebut, menyelamatkan akidah kaum muslimin dari kristenisasi tersebut, maka inilah diantara bentuk jihad fisabilillah, membantu dakwah, menyebarkan dakwah, dengan mencetak buku-buku yang menyeru kepada akidah yang benar, menyeru kepada Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW, atau buletin atau majalah, untuk dakwah di atas jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini adalah bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jihad dengan harta. Kemudian jihad dengan nyawa, dengan jiwa, yaitu dengan berjihad di jalan Allah. Ketika pada waktunya telah dikumandangkan jihad fisabilillah, maka bagi seorang muslim wajib untuk betul-betul meniatkan berjihad, dan pada waktunya tiba wajib untuk mereka betul-betul melaksanakan perintah Allah yang satu yang mulia ini, yaitu jihad di medan peperangan. Kemudian di akwalihim, di antara bentuk jihad, yaitu dengan ucapan, dengan dakwah, dengan nasihat, menasihati kaum muslimin kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, menasihati kaum muslimin untuk menegakkan sunnah Rasulullah SAW, membantah ahlul bid'ah, membantah pelaku kesesatan, merupakan bentuk jihad fisabilillah seperti yang dikatakan oleh para ulama salaf. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ar-radu 'alal mubtadi' mujahid, orang yang membantah pelaku kebid'ahan, membantah para pelaku bid'ah atau mubtadi', maka dia adalah seorang mujahid. Bahkan kata seorang sahabat Rasulullah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya memerangi orang-orang Khawarij itu lebih aku cintai daripada memerangi orang kafir. Kemudian disebutkan tafsirnya oleh para ulama salaf yang lainnya, di antaranya Ibnu Hubairah mengatakan bahwasanya maksud dari ucapan Abu Sa'id Al-Khudri tersebut bahwasanya seorang muslim, seorang alim, seorang dai ketika membantah al-bid'ah di antara golongan Khawarij, mereka menyelamatkan orang-orang muslimin, menyelamatkan modalnya kaum muslimin yaitu dengan mereka menyatukan kaum muslimin di atas akidah yang benar maka kata beliau memerangi orang Khawarij, membantah orang Khawarij ini menjaga modal usahanya kaum muslimin, sedangkan memerangi orang kafir ini mengharapkan untung, keuntungan dalam modal usaha, dan dalam kaidah perdagangan menjaga modal usaha lebih diutamakan daripada mendapatkan keuntungan. Tidak akan mungkin keuntungan bisa dicapai kalau modal usahanya masih belum stabil. Kata Abu Sa'id Al-Khudri seorang sahabat Rasulullah, aku lebih cinta untuk memerangi orang Khawarij daripada memerangi orang-orang kafir. Karena apa? Tidak akan mungkin kaum muslimin berhasil memerangi orang kafir, sedangkan di dalam tubuh kaum muslimin masih terdapat banyak penyakit, masih terdapat borok dan sebagainya, yang mana seorang muslim wajib menghilangkan kekurangan dalam dirinya, dalam tubuhnya, penyakit dalam tubuhnya, kemudian baru melawan orang kafir. Demikian pula yang dikatakan oleh Yahya bin Yahya, salah seorang guru Imam Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya inni uhibbu an uqatila man yarudda hadis Rasulullah sallam atau qitalu haula alladziina yarudduna Rasulullah sallam ahabbu ilayya min an uqatilahum an uqatila ala turq. Kata Yahya bin Yahya bahwasanya memerangi orang-orang yang membantah, yang mengingkari hadis Rasulullah sallam lebih aku cintai daripada aku memerangi orang-orang kafir. Karena apa? Tidak mungkin kita bisa memerang orang kafir kalau di dalam tubuh kaum muslimin banyak perpecahan, banyak perselisihan di dalam masalah urusan akidah mereka. Dibersihkan dahulu akidah kaum muslimin, dibersihkan dahulu ibadah kaum muslimin dari kebid'ahan, baru kaum muslimin akan memiliki kekuatan dan akan sanggup memerangi orang-orang kafir. Jihad, dan demikian pula dikatakan oleh Rasulullah SAW, Rasul bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrikin dengan lisan-lisan kalian, dengan dakwah. Kemudian wa anfusikum, dengan jiwa kalian, dan dengan amwalikum, dengan harta-harta kalian. Jihad sekali lagi tidak dibatasi dengan pedang, namun apa yang dimiliki oleh kaum muslimin kalau dikerahkan untuk berjuang di jalan Allah, maka itulah salah satu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat orang mukmin sejati tadi, la yakhafuna lawmata laim. Mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela mereka kalau mereka sudah berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Bal yuqaddimuna ridha rabbihim. Bahkan orang beriman selalu mengutamakan, mengedepankan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka memiliki dalil dalam akidah mereka, dalam ibadah mereka, mereka berjalan, mereka konsisten meskipun banyak orang yang menentangnya, meskipun banyak orang yang mencelanya, namun selama dia tahu dirinya di atas kebenaran, di atas akidah yang benar, di atas ibadah yang benar, tidak menggubris celaan orang yang mencela mereka. La yakhafuna fillahi lawma tala'in, tidak takut terhadap celaan orang yang mencela atau terhadap tidak takut dengan celaan orang yang mencelahnya. Ini adalah sifat-sifat apa ifamasurah al-sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah, sebagaimana yang diucapkan oleh seorang ulama salaf Abu Zuhair Ar-Razi atau selain beliau mengatakan ilzam tariqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turqad dalal wa la taqtaru bi kasatil halikin. Tetapilah, konsistenlah di atas jalan kebenaran dan tidaklah akan memungkinkan, tidaklah mencelakakan kalian orang-orang yang sedikit menjalani jalan kebenaran tersebut, dan jauhilah jalan-jalan kesesatan, dan jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di atas jalan kesesatan tersebut. Mudah-mudahan yang saya sampaikan manfaat. Wallahu ta'ala wa sudawana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.